Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Al-Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Masih dalam bab Innama Dhalikumu Syaitan Yukhawifu Awliya'ah. Qala Syekhul Islam Rahimahullahu Ta'ala Al-Yaqin يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعده الله أهل طاعته. اليقين yang tersebutkan dalam hadis inna min dha'fil yaqin. Al-yaqin mengandung makna keyakinan dalam menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, dengan yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah kepada yang taat kepadanya, dari pahala, dari kenikmatan, balasan dunia, akhirat, yakin akan dia dapati semua itu jika dia benar-benar taati. Wa yatadhammanu al-yaqin biqadarillah wa khalqihi wa tadbirih. Begitu pula al-yaqin mengandung keyakinan terhadap segala takdir Allah, ciptaannya dan pengaturannya, segala yang Allah telah atur, telah Allah tentukan dalam takdirnya, pasti itu yang terjadi, yang Allah kehendaki, pasti yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, pasti yang Allah tentukan baginya akan sampai padanya, pasti yakin semuanya. Yang tidak Allah tentukan baginya ya tidak akan sampai kepadanya. Pasti apa yang Allah tentukan, Allah pilihkan untuknya, itu yang terbaik baginya. Semua itu masuk dalam al-yaqin. Fa'idha ardhaitahum bisakhatillah lam takun muqinan la biwa'dih wala birizqih. Maka kalau Anda berusaha berbuat bagaimana orang ridha padamu, Anda pingin bagaimana orang senang denganmu, sementara itu dalam kemurkaan Allah, ini Anda tidak peduli, kamu enggak peduli, kalaupun itu dimurkai Allah, melanggar perintahnya, meninggalkan perintahnya, melanggar larangan-larangannya, kamu enggak peduli, yang penting orang senang padamu, orang ridho. Kalau kamu lakukan itu, berarti kamu bukan termasuk orang yang yakin. Bukan termasuk yang yakin dengan janji Allah, bukan termasuk yang yakin pula dengan rizkinya. Karena bagaimana mungkin kamu yakin dengan janji Allah, sementara kamu meninggalkan perintahnya. Padahal Allah janjikan bagi yang mentaatinya, janji Allah pasti kebaikan bagi orang itu. Ahlu ta'atih. Pasti kejayaan, pasti kemenangan dunia dan akhiratnya. Kamu tidak yakin dengan itu. Terbukti kamu tinggalkan itu perintah demi manusia, keridhaan orang. Kamu tidak yakin dengan ancaman Allah bagi yang maksiat, yang melanggar. Terbukti kamu lakukan itu kemaksiatan, larangan-larangan Allah demi keridhaan manusia. Seakan pada dirimu ada keyakinan kalau kamu turuti manusia, di situ kamu akan mudah rizkimu. Seakan kamu katakan dengan membuat ridho orang akan lancar rizkimu. Maka kamu gak yakin dengan rizki Allah. Padahal rizki Allah hanya bisa didapati dengan ta'ah, dengan ketaatan padanya. Fa innahu innama yahmilul insana ala dhalik. Dan kata Syekhul Islam, yang membuat orang melakukan semua itu, mencari dan berusaha mendapat ridho orang dengan kemurkaan Allah, imma mailun ila ma fi aidin nas fayatrukul qiyam fihim bi amrillah lima yarjuhu minhum. Imma, yang pertama, mail ila ma fi aidin nas, karena kamu ada kecenderungan berharap dapat apa yang ada pada mereka. Maka demi itu, kamu punya ambisi itu, kamu tinggalkan perintah Allah terkait mereka. Mungkin merekanya meninggalkan kemakrufan, kamu gak ajak kepada yang ma'ruf. Merekanya melakukan kemungkaran, kamu tidak nahi mungkar. Karena kamu khawatir, kalau kamu lakukan itu, kamu gak dapat apa yang ada pada mereka. Sementara kamu berambisi, ingin dapat itu. Entah itu jabatan, tahta, kedudukan, kursi, harta benda, kekayaan, dan yang lain-lainnya. Wanita, semuanya. Kamu khawatir kalau mengingkari mereka, menjalankan perintah Allah atau Rasulnya, orang gak akan senang padamu. Maka lepas apa yang kamu harapkan dari mereka. Karena itu orang takut kepada manusia, karena ada yang dia harap dari mereka. Takut lepas. Wa imma dha'fu tasdiqihi bima wa'adallahu ahla ta'atih. Atau kemungkinan kedua, lemahnya keyakinan dia terhadap apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang ta'ah, yang taat padanya. Minan nasri wat ta'yidi wat thawabi fid dunya wal akhirah. Yang Allah janjikan bagi yang ta'at, akan Allah bela, Allah beri kemenangan, Allah lindungi, Allah beri pahala dunia dan akhirat. Tapi lemah keyakinannya dalam ini semua. Fa innaka idza ardaita Allah nasaraka wa razaqaka wa kafaka mu'natahum au ma'unatahum. Kalau saja engkau berusaha mencari ridha Allah, bagaimana Allah ridha padamu, pasti Allah akan bela kamu, Allah lindungi, Allah beri rizki, dan Allah cukupi, sehingga kamu gak akan mengemis, tidak akan merendahkan diri di hadapan ahlu dunia. Karena kamu yakin rizki dan kecukupanmu Allah yang berikan, bukan mereka. Maka enggak akan kamu takuti mereka. Kamu tetap menjalankan perintah Allah. Mau mereka terima, mau tidak, mereka mau marah, mau benci, mau terserah mereka. Kamu enggak takut. Rizkimu ada di tangan Allah. Allah yang atur. Allah yang janjikan, kalau saja keyakinanmu kuat. Tapi seperti dalam hadis dha'ful yaqin, ketika itu lemah keyakinan, orang akhirnya lebih memilih keridhaan manusia ketimbang keridhaan Allah. Wa irdha'uhum bima yaskhatullah yaskhatuhu innama yakunu khaufan minhum wa raja'an lahum. Begitu pula orang kalau mencari ridho manusia dengan apa yang Allah murkai, pasti sebabnya karena takut dari manusia atau karena berharap sesuatu dari mereka. Wadhalika min dha'fil yaqin, dan itu juga dari lemahnya al-yaqin. Wa idza lam yuqaddar laka ma tadhunnu annahum yaf'alunahu ma'ak fal amru fi dhalika ila Allah la lahum. Kalau Allah tidak takdirkan semua itu yang kamu kira akan kamu dapati dari mereka, yang kamu harap-harap, kamunya berharap besar memperoleh semua itu dari mereka, kalau Allah enggak takdirkan, enggak akan mereka bisa lakukan. Enggak akan kamu dapati yang kamu dambakan, yang kamu impikan, yang kamu berambisi sangat untuk memperolehnya dari mereka, yang karenanya kamu takut kepada mereka. Kalau Allah enggak takdirkan, enggak akan kamu dapati. Kamu pingin harta, keuntungan duniawi, kamu ingin kedudukan, jabatan, wanita atau yang lain, Allah yang tentukan. Takdir darinya. Kalau saja keyakinanmu kuat, enggak akan kamu lebih mengutamakan keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Makanya itu dha'ful yaqin. Maka semua itu Allah yang atur, Allah yang tentukan, bukan mereka. Fa innahu ma syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun idh law kana kaifa yakun. Yang Allah kehendaki, ya itu pasti akan terjadi. Yang tidak Allah kehendaki, ya tidak akan terjadi. Bagaimana kejadiannya? Kalaupun itu terjadi, di mana, kapan, seperti apa, semuanya Allah yang tentukan. Fa idza dhamamtahum ala ma lam yuqaddar kana dzalika min dha'fi yaqinika. Maka kalau kamu cela manusia, kamu cela orang karena apa yang belum ditakdirkan untukmu, Allah enggak takdirkan itu untukmu. Allah yang tentukan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Allah tidak kehendaki, yang enggak terjadi. Enggak akan kamu dapati. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Seperti dalam hadis. Kalau kamu cela orang karena itu, berarti ini juga min dha'fil yaqin, dari lemahnya keyakinanmu. Allah yang tentukan ke orang yang kamu cela hanya karena tidak kamu peroleh apa yang kamu harap dari mereka, tidak kamu dapati apa yang kamu impikan bisa kamu peroleh dari mereka. Ternyata kok gak dapat, padahal kamu sudah menjilat, kamu sudah merendah-rendah, memberikan kepala di kaki mereka, kamunya sudah berkorban segala sesuatu, kamunya sudah puji-puji mereka, kamu cari keridhaan mereka dengan segala macam cara, toh gak Allah takdirkan, gak kamu dapati. Kamunya marah, emosi, yang kamu cela juga orang. Padahal Allah yang tentukan, hadza min dha'fil yaqin. Fala takhafhum wala tarjuhum. Makanya kepada orang, jangan kamu harap apapun dari mereka, jangan pula kamu takuti mereka. Enggak ada gunanya. Al-amru biyadillah. Kalau saja kuat keyakinanmu. Jangan berharap sedikit pun dari orang. Jangan pula takut sedikit pun dari kepada mereka. Sekecil apapun itu masalah, maka sia-sia dan merupakan dha'ful yaqin kamu korbankan segalanya. Bahkan agama dan prinsip manhaj kamu jual belikan, kamu korbankan berharap dapat dari mereka atau takut lepas darimu apa yang kamu inginkan dari mereka. Ternyata semuanya Allah yang tentukan, bukan kamu, bukan mereka. Makanya enggak usah kamu takuti orang, enggak usah pula kamu berharap dari orang. Kamu akan hina, kamu akan rendah, budak. Wala tadzummahum min jihati nafsika wa hawak. Jangan pula kamu cela orang dari dirimu sendiri dan hawa nafsumu karena kamu enggak mangkel. Karena kamu mangkel, karena kamu enggak terima. Tadi, aku sudah berbuat banyak, sudah aku kasih ini itu, aku sudah berkorban banyak. Fulan tetap tidak memberiku. Kenapa aku enggak dikasih? Fulan dikasih. Kenapa aku enggak dapat? Fulan dapat. Padahal dia baru kenal sama Fulan. Kayak enggak kenal sama aku. Puluhan tahun kenal lama sama aku. Dia begini, begini. Kamu cela. Manusia karena kemangkelanmu, karena kekesalanmu, kejengkelanmu kepadanya. Jangan. Itu dha'ful yaqin. Fal amru fi dzalika ilallah la lahum wala. Walakin man hamadahullah wa rasuluhu fahuwal mahmud. Yakini. Orang yang terpuji adalah yang dipuji Allah atau dipuji Rasulnya. Maka dia orang yang terpuji. Wa man dzammahullah wa rasuluhu minhum fahuwal madzmum. Orang yang dicela Allah, dicela Rasulnya, maka dia orang yang tercela. Bukan kamu yang tentukan. Allah dan Rasulnya. Ketika Allah puji ahlu ta'ah, Allah puji mukmin, Allah puji muhsin yang berbuat ihsan, Begitu pula Rasulullah SAW memuji yang melakukan ini, melakukan itu dari amal-amalan soleh. Maka dia orang yang patut dipuji. Karena ketaatannya, ibadahnya, ihsannya. Begitu pula kalau Allah mencela seseorang karena maksiatnya, perbuatannya, atau Rasulullah SAW mencela karena dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia yang tercela. Ukuran, barometernya, orang terpuji, orang tercela itu kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dirimu. Bukan kamu puji karena kamu dapat dari mereka. Bukan kamu cela karena kamu enggak dapat dari mereka. La, hadza min dha'fil yaqin. Lemahnya keyakinan, lemahnya iman. Walamma qala ba'du wafdi Bani Tamim, dan ketika sebagian delegasi Bani Tamim menyampaikan kepada Rasulullah, ai Muhammad a'tini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah, dan mereka Badui, Arab, kasar dan kaku dengan semaunya panggil Rasul dengan panggilan namanya. Sahabat enggak ada yang berani. Para sahabat beradab kepada Rasulnya, memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini, hey Muhammad, kata mereka. Dan di dalam riwayat Tirmidzi, memang ini terkait ayat di Al-Hujurat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Orang yang panggil-panggil kamu di belakang kamarmu, kebanyakan mereka la ya'qilun, badu. Jawa fihim. Ini kalau panggil Rasulullah Muhammad. Makanya Allah ingatkan juga, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul seperti panggilan di antara kalian. Ada dua penafsiran. Yang pertama, dalam memanggil Rasul jangan seperti kalian memanggil sesama kalian. Kalau sesama kalian namanya langsung. Kalau orang Jawa bilang dijambal. Ya Zaid, ya Abdurrahman, ya Ali, ya Uthman. Sini keluar. Ya Umar. Terserah kalian di antara kalian. Tapi buat Rasul jangan samakan seperti panggilan kalian sesama kalian. Ya Muhammad. Adab. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dipanggil dengan panggilan kehormatan. Atau makna yang kedua, jangan samakan panggilan Rasul seperti panggilan kalian. Yakni kalau Rasulullah panggil kalian, kalau Rasul panggil kalian, kalian harus taat, wajib kalian datang penuhi. Jangan kalian samakan seperti panggilan yang lain. Mungkin kamu dipanggil temanmu, fulan suruh ke rumahku, fulan suruh menghadap aku. Teman, kamu mau jawab, ya ahlan wa sahlan, kamu datangi. Enggak, ya terserah kamu. Sama kamu dengan dia, enggak ada beda. Dan kamu berhak untuk menolak. Tapi Rasul, enggak boleh. Jangan kamu samakan, kamu harus penuhi panggilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Ini yang yunaduna min wara'il hujurat, teriak-teriak begitu. Ya Muhammad a'tina, beri kami. Ya ini, harta atau onta, emas, kambing. Dia katakan, fa inna hamdi zain wa dhammi shain. Hati-hati kamu, wahai Muhammad. Karena pujianku itu akan membuat Zain. Celaanku akan membuat Shen. Artinya dia mau katakan, kalau kamu gak ngasih, dia ngancem. Akan aku cela. Dan celaanku Shen akan betul-betul mencoreng kamu. Kamu akan dicela orang, kamu akan dikata-katai orang, Muhammad bakhil, Muhammad senang dunia, gak mau ngasih, ini, itu. Kalau sudah aku celah, kamu akan tercoreng. Akan dicelah sama orang kamu, hati-hati. Tapi kalau kamu ngasih, akan aku puji kamu. Dan pujianku, Zen. Kamu akan dipuji-puji orang. Masya Allah Muhammad, dari pujian ini. Karim, derma, baik, ini, itu. Maka Rasulullah luruskan. Beliau sampaikan kepada mereka, qala dzakallah jalla wa azz, itu Allah. Ini itu hak Allah dan hanya Allah yang bisa demikian. Kalau yang Allah puji pasti akan terpuji. Mahmud. Yang Allah cela akan tercela. Enggak ada yang mampu dan kuasa melakukan itu kecuali Allah. Karena dia yang tentukan segalanya. Bukan kamu, bukan pula manusia siapapun. Wadallal hadith ala annal iman yazidu wa yanqusu. Dan hadith menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Wa anal a'mal min musammal iman. Dan hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa amalan termasuk dari iman. Itu faedah penting di dalam hadis. Makanya Rasulullah katakan min dha'fil yaqin, yakni dha'ful iman. Menunjukkan iman itu bisa melemah, turun, berkurang. Berarti sesuatu yang bisa berkurang, bisa turun, bisa bertambah dan bisa naik. Dan begitu dalam ayat-ayat Quran banyak, zadathum imana, walladzina ihtadaw zadahum huda, wa atahum taqwahum. Bertambah kuat imannya, yakinnya, wahakana. Bisa pula dia, tentunya itu dengan ketaatan dan amal soleh, bertambah. Dan lemah, menurun, berkurang karena maksiat dan mukhalafah, menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, termasuk kamu mencari ridho orang dengan kemurkaan Allah. Atau kamu puji orang karena rizki Allah yang Allah berikan padamu. Atau kamu cela orang dari apa yang tidak Allah berikan padamu. Mengurangi imanmu. Melemahkan imanmu. Maka hamba butuh untuk selalu menanamkan al-yaqin dalam dirinya, kalau itu betul-betul tertanam kuat dalam dirinya bahwa rizqullah la yajurruhu hirsu haris, rizq Allah tidak akan bisa diperoleh dengan hanya karena ambisi dan usaha mati-matian yang dia lakukan. Sebagaimana pula la yarudduhu karahiyatu karih, enggak akan bisa menolak rizq Allah orang yang benci, enggak senang padamu. Mereka berupaya bagaimana rizq ini enggak sampai padamu. Jangan sampai kamu dapat keuntungan, jangan sampai usahamu jalan, jangan sampai kerjaanmu lancar. Dengan sebagai macam cara mereka lakukan, kalau Allah kehendaki, rizq itu sampai padamu, sampai. Gak akan bisa mereka tolak, gak akan ada yang bisa menahan. Gak akan ada yang bisa menepis untuk memalingkan rizq itu darimu. Kamu yang dikejar oleh rizq. Rizq itu akan mengejarmu untuk sampai kepadamu. Bagaimanapun itu caranya, pasti sampai. Dan berapa banyak kasus dan kejadian yang seperti itu. Orang berusaha menghalang-halangi, orang berupaya bagaimana dicegah enggak sampai padanya, Allah kehendaki sampai dengan cara yang Allah kehendaki. Sampai tetap sampai, enggak akan bisa ada yang nolak. Sebagaimana tadi, kalau Allah enggak kehendaki, ya enggak akan kamu dapati. Bagaimanapun orang itu berusaha, mau banting tulang, mau ngelembur, mau apapun yang dia perbuat, enggak akan. Maka quwwatul yaqin, kuatnya keyakinan seperti ini, kalau ada pada seorang mukmin, enggak akan dia takut kepada manusia. Karena babnya bab ini. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Kalau kamu teliti, kalau kamu perhatikan, tidak akan orang takut kepada orang lain kecuali karena itu. Ada yang dia harap untuk dia dapati dari mereka, atau karena dia takuti itu lepas darinya. Nanti enggak dikasihkan padaku, nanti orang lain yang dapat bukan saya. Takut betul ini sosok, figur yang dia harapkan ini, betul-betul dia takuti, jangan sampai orang ini gak senang padanya. Maka dia berusaha merendahkan diri, membudakkan dirinya, bagaimana supaya orang ini ridho padanya. Apapun yang dia harus bayar, kalaupun bahkan itu prinsip-prinsip agama. Kalaupun itu perkara-perkara penting dalam imannya, akan dia korbankan. Hadza dha'ful yaqin, dari lemahnya yakin, lemahnya iman. Di sisi lain, tampak bagi kita betapa pentingnya nilai tauhid dalam kehidupan. Orang yang mengerti tauhid akan mulia, punya harga diri, aziz, orang mulia. Karena dia gak ada yang dia harap dari orang, gak ada yang dia takuti dari orang, karena keyakinannya kuat, semua Allah yang tentukan. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Jadi orang mulia, besar hatinya, besar jiwanya. Dan orang yang tidak tahu dan jauh dari tauhid akan hina dan rendah, akan jadi orang yang mahin, dhalil, radhil. Bahkan dirinya siap diinjak-injak, direndahkan seperti apa. Ya, karena ada yang penting dia mendapat apa yang dia harapkan. Hina. Dan yang semacam ini gak akan kamu dapati di selain tauhid. Di mana ada pendidikan karakter, pembentukan jiwa yang besar, yang mulia. Gak ada di peradaban manapun, gak ada di ilmu apapun yang membentuk orang seperti ini. Hanya tauhid dijadikan mulia orang. Istilahnya, walaupun bukan hakikatnya, tapi istilahnya kamu bisa membusungkan dada di depan orang. Karena gak ada yang kamu takuti, gak ada yang kamu harap dari mereka. Kamu mulia. Gak ada yang ngemis, gak ada yang menjilat ke orang. Aziz. Mulia. Tauhid. Begitu pentingnya pengaruhnya dalam kehidupan. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.